Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Al-qira'atu inda al-i'dadiyyin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: fa hadha ad-dhahku akadha. قال رحمه الله تعالى فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده وتنوع بره وهذا الضحك الوارد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص فغيره من الصفات من صفات الله. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه متفق عليه. الله تبارك وتعالى mentertawakan dua orang, yang satu membunuh yang lain, namun kedua-duanya masuk ke dalam surga. Adapun yang terbunuh pertama, dia adalah mujahid fi sabilillah, berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala, lalu kemudian terbunuh. Setelah itu Allah jalla wa ala membukakan taubat bagi yang kafir yang telah membunuh sang muslim tersebut. Lalu dia masuk ke dalam Islam. Setelah itu dia mati syahid pula. Allah Jalla wa'ala tertawa terhadap kedua orang tersebut. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, tertawa dari Al-Bari yaitu Allah Jalla wa'ala, menunjukkan atas puncak dari kedermawanannya Allah Jalla wa'ala, dan bermagai macam atau bermacam-macam kebaikannya, kebaikan Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa hadha ad-dhahkul waridu fi hadha al-hadith, tertawa yang ada di dalam hadith ini sebagaimana di dalam nas-nas yang lain, wa fi ghairihi minan nusus ka ghairihi min sifatillah, seperti sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang lain. Tertawa yang disebutkan di dalam hadis ini dan dalam hadis-hadis yang lain, maka ia terdapat di dalamnya sifat-sifat Allah Jalla wa'ala sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Bagaimana kewajiban seorang mukmin? Alal mu'mini an ya'tarifa bidhalika wa yu'mina bih. Atas seorang yang beriman untuk mengakui hal itu dan mengimaninya. Wa annahu haqqun ala haqiqatihi, bahwa itu adalah benar sebagaimana datangnya. Wa anna sifatahu sifat kamalin, bahwa sifat-sifat Allah Jalla wa ala adalah sifat-sifat kesempurnaan. Laisa lahu fiha mathalun wala shibhun wala nida, tidak ada pada sifat-sifat Allah Jalla wa'ala itu mithal, yaitu serupa sama atau tandingan. Wa kama anna lillahi dhatan la tushbihuha adzawatu falahu ta'ala sifatun la tushbihuha sifatu. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala memiliki zat yang tidak menyerupainya zat-zat dari makhluk, maka Allah Jalla wa Ala memiliki sifat yang tidak menyerupainya dari semua sifat makhluk. Wa kulluha sifatu hamdin wa majdin wa ta'zim wa jalalin wa jamalin wa kamalin. Semuanya adalah sifat keterpujian, sifat keagungan, sifat kemuliaan, sifat keindahan, sifat kesempurnaan. Oleh karena itu kata beliau, فَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ سِفَاتِ رَبِّنَا. Kita harus mengimani apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam tentang sifat-sifat Rabb kita. Wa na'lamu annahu la yatimmul iman wa tawhid illa bithbatiha ala wajhin yaliku bi'azamatillah wa kibriyaihi wa majdihi. Hendaklah kita mengetahui bahwa tidak sempurna keimanan, tidak sempurna ketauhidan, kecuali dengan menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jal sesuai dengan kemahaagungan Allah Jalla wa Ala dan kemahabesaran Allah Jalla wa Ala dan maha mulianya Allah Jalla wa Ala. Ini barakallahu fikum terkait dengan sifat Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hadis. Wa hadzal hadith min jumlatil ahaditsil muraghibati fid dukhul fil Islam. Hadis ini dan hadis-hadis yang banyak yang lain, al muraghibah, memberikan dorongan untuk masuk ke dalam al-Islam. Wa fathi abwabit taubati bikulli wasilah. Dan hadis ini dan hadis yang semisal, anjuran untuk membuka pintu-pintu taubat dengan semua cara. Fa innal islama yajubbu ma qablahu, karena Islam akan apa yang sebelumnya dari dosa dan kesalahan. Wa ma amilahul insanu fi hali kufri, dan akan menutup apa-apa yang dilakukan oleh seseorang ketika kufurnya. Wa qad aslama ala ma aslafa, sungguh dia telah masuk, akhirnya selamat atau masuk ke dalam Islam atas apa yang telah berlalu dari kebaikan. Hatta riqab allati qatalaha nasran li batilihi, sampai leher-leher yang mereka penggal atau yang dia penggal untuk membela kebatilannya, itu juga ditutupi oleh Allah Jalla wa'ala. Wal amwal allati istawla 'alayha min ajli dhalik kullu dhalika ma'fuun 'anhu ba'da al-islam. Demikian juga harta yang telah dikuasainya, dimilikinya karena peperangan itu, semuanya dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala setelah dia masuk ke dalam al-Islam. Subhanallah. Ini dinuna, agama kita. Wa qawluna min ajli dhalik, ucapan kita pada ucapan wal amwal allati istawla 'alayha min ajli dhalik. Wa qawluna min ajli dhalik ihtirazun 'anil huquqil lati iktadathha al mu'amalatu bainal muslimin wal kuffar. Ini menjaga terkait dengan hak-hak yang telah terjadi dalam muamalah bainal muslimin wal kuffar. Kalau itu urusannya peperangan, membunuh, atau mungkin hartanya dikuasai, dengan dia masuk ke dalam Islam, maka selesai urusan. Tidak ada lagi hukum qisas, tidak ada lagi hartanya kemudian harus dibalikkan, dan seterusnya. Tidak ada. Kalau hukumnya adalah peperangan. Tapi, kalau kaitannya dalam bab muamalat, hubungan hidup antara orang muslim dan kuffar muslimin, barakallahu fikum, fa innal kafira idza aslama wa alaihi huququn wa duyun wa a'yanun akhadhaha wa hasalat lahu bisababil muamalah. Contoh sekarang praktiknya, kalau seorang kafir masuk ke dalam Islam dan di pundaknya pada dirinya ada hak-hak, utang piutang, barang-barang yang dia ambil, dan itu terjadi karena sebab muamalah, hubungan hidup, bergaul, ya, fa innal Islam la yuskituha, maka Islam tidak akan menggugurkannya. Ya, hubungan dalam muamalah antara muslim dan kafir, ada hutang piutang, ada hak-hak, ada barang-barang yang dia ambil dalam muamalah, atau terjadi karena sebab muamalah di masa kafirnya dengan muslim, maka apabila dia masuk ke dalam Islam, la yuskituha, tidak akan menggugurkan, ya, muamalah tersebut. Kenapa? Li'annaha muamalatun mushtarakatun bainan nas. Karena ini adalah hubungan yang dilakukan oleh insan manusia. Birrihim wa fajirihim, barrihim wa fajirihim, baik yang baik atau yang pelaku maksiat, muslimihim wa kafirihim, muslim dan kafir, bikhilafil qismil awal, berbeda dengan golongan yang pertama, bagian yang pertama, karena peperangan. Kalau ternyata banyak muslimin yang terbunuh melalui tangannya, padahal dia berada di barisan kafir kepada Allah Jalla wa'ala, maka setelah dia masuk ke dalam Islam, selesai urusan. Tidak ada keluarga, pihak keluarga menuntut, tidak ada. Demikian juga kaitannya dengan harta benda. Apabila diambil karena peperangan, barakallahu fikum, maka akan terhijabi dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya lagi. Dimaafkan semuanya itu oleh Allah Jalla wa'ala. Namun apabila kaitannya dengan hubungan hidup, ketergantungan antara satu dengan yang lain, sehingga seorang muslim berhutang atau si kafir berhutang, atau mungkin barakallahu fikum ada hak-hak, ya, sang kafir belum menunaikan upah dari pekerjanya yang muslim, misalkan barakallahu fikum, atau ada barang yang dipinjam atau menjadi jaminan dan selainnya, maka ini tidak akan gugur karena dia masuk ke dalam Islam. Karena ini muamalat, hubungan hidup antara sesama manusia, ya, apakah muslim dengan kafir, muslim dengan pelaku maksiat, fa inna kullan minat tarafain al muslimin wal kufar idha hasalal harbu wa tarattaba alaihi qatlun wa akhdhu malin la yuraddu illa taw'an wa tabarru'an mimman wasala ilaihi wallahu a'lam. Kata beliau, karena bikhilafil qismil awal, berbeda dengan golongan yang pertama, yaitu peperangan. Setiap dari dua kelompok, muslimin dan kufar, apabila terjadi peperangan, lalu berakibat terjadinya pembunuhan, terbunuh, atau mengambil harta, semuanya itu tidak akan dikembalikan. Tidak ada kewajiban untuk mengembalikan barakallahu fikum illa tau'an, kecuali kalau dia ingin mewujudkan ketaatan barakallahu fikum, atau ingin memberikan bantuan terhadap harta yang sampai kepadanya melalui peperangan itu, boleh. Tetapi menuntut untuk kemudian dikisos karena membunuh saudara saya dulu misalkan, atau menuntut untuk kemudian dikembalikan harta yang sudah dirampas oleh orang kafir ini lalu masuk ke dalam Islam, itu tidak ada hak. Kata beliau, wa yushbihu hadha min ba'dil wujuh, serupa hukum seperti ini dari sebagian sisi, yaitu qitalu ahlil baghi li ahlil adl, para penentang memerangi orang-orang yang adil. Artinya yang ahlul baghi, yaitu pemberontak, memerangi barakallahu fikum pemerintah yang sah. Haitsu la yadhmanuhumul ulama ma atlafuhu halal harb, sebagaimana para ulama tidak memberikan hukum jaminan apa yang mereka rusak ketika kita perang terjadi. Setelah barakallahu fikum si pemberontak ini sadar kemudian bertaubat kepada Allah azza wa jalla, maka tidak ada di sisi para ulama kewajiban untuk mengganti apa yang telah mereka rusak ketika peperangan. Minufus, yaitu nyawa, wa amwal, dan juga harta benda, litakwil, untuk dikembalikan. Tidak ada barakallahu fikum. Kama ajma'a ala dhalika sahabatu radhiyallahu anhum hina waqa'atil fitnatu, sebagaimana telah sepakat atas hal itu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ketika terjadinya fitnah, ya, peperangan yang sangat besar, pasukan Ali dan pasukan Muawiyah yang disebut dengan perang Siffin. Kemudian Ali bersama istri Nabi alaihi salatu wassalam yang disebut dengan perang Jamal barakallahu fikum, antara muslimin yang lain, itu terjadi. Artinya menjelaskan kepada kita betapa dahsyat yang namanya fitnah. Tidak akan pandang bulu barakallahu fikum. Mau yang taat, mau yang sedang dalam ketaatannya, atau sama sekali kurang taat, akan terlibas barakallahu fikum oleh fitnah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan agar kita ini menjadi mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarri, berupaya untuk menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, dan menjadi mafatih, yaitu kunci-kunci untuk menutup kejahatan. Harus kita lakukan di dalam hidup barakallahu fikum, menjadi mafatih, pembuka, kunci membuka kebaikan, dan kunci menutup kejahatan. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, apakah ada sebaliknya? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan iya. Inna minan nasi nasan mafatih lisyarri wa maghaliq lil khair. Dari barisan manusia ini ada orang-orang yang menjadi kunci pembuka kejahatan. Dibuka, ya, Melalui dia orang-orang semakin berani untuk melakukan kejelekan, kejahatan. Melalui dia orang-orang berani untuk itlaqul lisan. Ya, mengumbar ucapan, mencela, mencerca, dan seterusnya. Ini kan mafatih. Mafatih lisyar. Pembuka, kunci pembuka barakallahu fikum kejahatan. Rahimani wa rahimakumullah. Dan menjadi penutup pintu kebaikan. Nah, kata Nabi alaihissalatu wassalam setelah menyebutkan ada duanya jenis manusia. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, Tuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadai wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihas syarri ala yadai. Beruntung, berbahagialah orang yang Allahu Jalla wa'ala menjadikannya sebagai kunci pembuka kebaikan melalui tangannya. Dan celakalah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, yang Allahu Jalla wa'ala jadikan sebagai pembuka kunci membuka kejahatan melalui tangannya. Nas'alullah salamatul afiyah. Maka tidak ada yang paling beruntung dengan hadis ini kecuali orang-orang yang belajar ilmu agama. Dia akan berupaya untuk membukakan kebaikan buat dirinya dan juga akan menjadi pembuka kebaikan buat orang lain. Orang yang belajarlah, orang yang berilmulah yang terdepan masuk di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka barakallahu fikum, jika fitnah itu terjadi, tidak pandang bulu, rahimani wa rahimakumullah. Fa ajma'u, para sahabat Nabi sepakat, al ala anna ma talafa min nufusin wa atlafa min amwalin laisa fihi dhimanun min at-tarafain. Para sahabat sepakat bahwa apapun yang telah hancur dari jiwa, ya, annama talafa min nufus, banyak ya nyawa yang melayang karena fitnah tersebut, harta benda yang rusak karena fitnah tersebut, maka tidak ada padanya jaminan pada kedua belah pihak. Tidak ada jaminan barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, wa fi qawlihi thumma yatubullah alal akhar fayuslimu. Kemudian Allah Azza wa Jalla membukakan taubat, yaitu membukakan taubat atas yang lain, lalu yang lain yang tadinya kafir masuk ke dalam Islam. Mari kita dengarkan barakallahu fikum penjabaran dari al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, dalilun anna taubatallah ala man aslama au taba min dunubihi mutaqaddimatun ala taubatil abdi. Catatan yang sangat penting. Kata beliau, ini dalil bahwa taubat dari Allah, pembukaan taubat berarti taufik. Taufik dari Allah Jalla wa'ala untuk seseorang itu bertaubat masuk ke dalam Islam atau bertaubat dari dosa-dosanya itu lebih dahulu dibanding dengan taubatnya seorang hamba. Pembukaan pintu taubat dari Allah Jalla wa'ala, artinya taufik buat seseorang untuk bertaubat itu adalah lebih dahulu dibanding dengan taubatnya sang hamba tersebut. Berarti kalau Allah Jalla wa'ala tidak membukakan taubat, tidak akan pernah dia bertaubat. Kalau Allah Jalla wa'ala tidak menganugerahkan taufik buatnya untuk bertaubat, tidak akan pernah dia membuka taubat di dalam hidup. Catatan yang sangat penting agar kita tidak kemudian heran melihat seseorang yang berat untuk rujuk, berat untuk bertaubat, barakallahu fikum, atau diri kita berat untuk mengakui kesalahan, berat untuk kemudian kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini persoalannya. Kata beliau bahwa pembukaan taubat dari Allah Jalla wa'ala atas orang yang masuk Islam atau orang yang bertaubat dari dosa-dosa itu lebih dahulu dibanding dengan taubatnya hamba tersebut. Fa innahu ta'ala azina bitaubatihi wa qaddaraha. Dialah Allah Jalla wa'ala yang telah merestui untuk dia bertaubat dan menakdirkan baginya untuk bertaubat. Kata beliau, walatofa bihi idh qayyadha lahu al-asbab al-mujibata li taubatihi. Allah Jalla wa'ala bersikap lembut di saat Allah Jalla wa'ala menyiapkan sebab-sebab yang membawa dia untuk bertaubat. Inilah yang mahal, barakallahu fikum. Di dalam hidup kita ini yang mahal. Di saat diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala, ya, ini yang mahal di hadapan orang yang berdosa, barakallahu fikum. Memang benar Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bertaubat, yang bersalah adalah yang bertaubat. Jadi tidak segampang kita memahami hadisnya bahwa sebaik-baik orang yang salah itu yang bertaubat, benar. Tapi ketika dalam perwujudan nyata, dalam realita, betapa sulit untuk terwujud terhadap kita yang melakukan kesalahan untuk kemudian mau mengakuinya. Kenapa sulit? Sekali lagi, di sinilah letak yang termahal di dalam hidup, yaitu taufik Allah Jalla wa'ala untuk membukakan pintu taubat. Setelah Allah Jalla wa'ala membantu, menolong, membawakan atau menguatkan sebab-sebab, memanggil dia untuk bertaubat, fatabal abdu. Setelah itu, hamba bisa kembali bertaubat. Setelah hamba itu bertaubat, thumma taballahu alaihi ba'da dhalik. Setelah Allah menolong untuk dia bertaubat, dia bertaubat. Setelah itu, Allah menerima taubatnya. Allahu Jalla wa'ala melakukan dua hal dalam taubatnya seorang hamba. Kata beliau, bi an maha anhu ma sabaqa minal jara'im al-kufri fi maduna, fa taubatul abdi mahfufatun bi taubataini. Dengan Allahu Jalla wa'ala menghapuskan apa yang telah lewat dari dosa-dosa, apakah dosa kekufuran atau di bawah kufur tersebut. Beliau menjelaskan, maka taubatnya seseorang hamba dilingkupi oleh dua bentuk taubat. dari Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya, memudahkan sebab-sebab untuk bertaubat. Dan yang kedua, Allah Jalla wa'ala yang akan mengganjar, yang akan memberikan nilai menerima taubatnya. Barakallahu fikum. Tafaddala bihima alaihi rabbuhu. Maka dengan keduanya lah Allah Jalla wa'ala mengaruniai hambanya. Idnuhulah, izinnya pertama kali restu dari Allah untuk dia bertaubat. Wa takdiruhu wa taisiruhu litaubah. Hatta tabah. Ya. Beliau menjelaskan, barakallahu fikum, memang benar-benar karunia dari Allah Jalla wa'ala dengan sebelum taubat dan setelah taubat. Benar-benar karunia dari Allah Jalla wa'ala. Izin dari Allah, ketentuan dari Allah, kemudahan dari Allah untuk bertaubat. Kemudian hamba ini bertaubat. Thumma qabulu taubatihi wa mahwu dhillatihi. Setelah itu diterima taubatnya, dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Fahuwa ta'ala tawwabur rahim. Dia Allah Jalla wa'ala zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Allahu Akbar. Wattaubatu min ajalli ta'at wa a'zamiha. Fahadhal hukmu thabitun fi jami'i ta'at kulliha. Yuwaffiku Allahu lahal 'abda awwalan wa yuyassiru lahu asbabaha wa yusahhilu lahu turuqaha thumma idza fa'alaha al-muti'u qabilaha wa kataba lahu biha ridwanahu wa thawabahu fama awsa'a fadlal karimi wa ma aghzara karamahul mutanawwi'ul amim mutanawwi'al amima. Wallahu a'lam. Bertaubat termasuk dari ketaatan yang mulia dan paling agung. Hukum ini adalah hukum yang pasti dalam semua bentuk ketaatan. Bagaimana bentuknya? Allah memberikan taufik pertama kali kepada seorang hamba. Dia memudahkan jalan-jalan bertaubat, menggampangkan jalan-jalannya. Kemudian, apabila sang hamba ini berbuat, artinya bertaubat, yang taat ini kembali, qabilaha, Allah menerimanya. Allah menulis buatnya, ridhonya, pahalanya. Betapa luas karunia Allahu Jalla wa'ala. Ya, karunia. Karunia Allahu Jalla wa'ala. Dan betapa deras kedermawanan yang bermacam-macam dan yang mencakup Allahu Tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam, kata beliau, barakallahu fikum. Jadi ini catatan yang sangat penting di dalam hidup, bahwa taubat itu adalah ketaatan yang besar dan agung. Sebagaimana ketaatan-ketaatan yang lain akan dikerjakan, bisa dilakukan dengan taufik dari Allah Jalla wa'ala, demikian juga kaitannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mendapatkan taufik dari Allah. Sehingga kalau kita menemukan ada seseorang sulit untuk bertaubat, kita bisa memahami, barakallahu fikum, disitulah mahalnya taufik dari Allah Jalla wa'ala. Catatan yang sangat penting sesungguhnya, Allah Jalla wa'ala tidak memberikan taufik untuk bertaubat kepada seseorang tentu dengan hikmah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menghalangi seseorang untuk bertaubat juga karena hikmah. Karena hikmah barakallahu fikum. Ya, maka oleh karena itu disinilah letaknya kita selalu melakukan evaluasi dan koreksi terhadap amal-amal yang kita lakukan. Karena khawatir di saat kita tidak menyangka dan tidak menduga dosa yang kita belum tutupi ternyata berimbas kepada ditutupnya kita dari ketaatan yang keberikutnya. Ini yang sangat barakallahu fikum berbahaya. Maka sekali lagi, tentu ini semuanya mengajak agar kita selalu waspada di dalam hidup, kemudian selalu melakukan koreksian dan evaluasi agar jangan sampai barakallahu fikum kita dihalangi dari sebuah ketaatan kita tidak merasa karena dosa yang telah kita lakukan, karena kesalahan yang telah kita perbuat. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.